ahli al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wa al-nadhiri alladhi tanfadhu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul sharri wa ala ahli al-athhari wa ashabil akhyari. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. A'udhu kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan dengan bahasa apapun Allah Maha Tahu. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. استقبلنا بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Al-awwali Al-akhiri Al-wahid Al-ahad Al-fardh as-samad Alladhi lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina سيدنا محمد إمام الموحدين حبيب رب العالمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وَخُشُرْنَا يَا رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ زُمْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَحْتَ لِوَائِهِ Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para perindu-perindu kemuliaan, perindu-perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah benar-benar menyampaikan kita kepada kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sesungguhnya, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan semoga Allah benar-benar menyampaikan kita kepada ridhonya, sehingga kita di dunia diridhoi oleh Allah dan kelak di akhirat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa ada muqaddimah, dan seperti yang pernah kami janjikan, di samping muqaddimah kita bacakan satu hadis Nabi SAW dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kami menjanjikan untuk menjelaskan sekelumit atau sepintas tentang akidah, yang kita sudah tahu bahwasanya seorang tidak cukup kalau mengaku dirinya muslim, sebab banyak Islam-Islam yang disusupkan bukan Islam yang sesungguhnya, sehingga muncullah akidah-akidah sesat, akidah-akidah yang menjerumuskan. Maka kalau kita menyebut Islam, hendaknya ditambahi dengan Islam Ahli Sunnati wal Jamaati, sebab di sana banyak kelompok-kelompok yang mereka adalah bukan Ahli Sunnati wal Jamaati. Kemudian bersama berjalannya waktu, juga yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah pun juga telah dinodai oleh sebagian orang yang mereka mengaku Ahli Sunnati wal Jamaati, akan tapi banyak akidah-akidah mereka keluar daripada Ahli Sunnati wal Jamaati. Maka kita perlu memilah di antara orang-orang yang mengaku mereka adalah Ahli Sunnati wal Jamaati, Ahli Sunnah wal Jamaah seperti apa yang harus kita ikuti. Yang kita ikuti adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah mendunia dari masa ke masa, dan telah keluar ulama-ulama besar dari ulama Ahli Sunnati wal Jamaati, seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan seterusnya, yang mereka adalah Ahli Sunnati wal Jamaati yang mengikuti manhajnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan pengikut Abdul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah. Jadi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kemudian tanda-tandanya sudah kami sebutkan kemarin. Tanda akidah Ahli Sunnah, akidah Islam yang benar, adalah kalau dia adalah Ahli Sunnati wal Jamaati, kemudian Asy'ariyah. Ciri akidah Asy'ariyah yang sudah memasyarakat, sengaja kami hadirkan kembali di saat umat sudah mulai pada lupa, yaitu tandanya adalah jika mereka masih serius dengan menghafal, mempelajari sifat 20, yaitu adalah ciri akidah Asy'ariyah. Biarpun sebagian kitab tidak harus sifat 20, seperti Imam Ghazali di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqadnya, juga dalam Muqaddimah Risalah Qudsiyahnya, Imam Ghazali tidak menyebut sifat 20, tapi langsung sifat-sifat Allah. Hanya yang sudah familiar, memasyarakat dari masa ke masa, adalah biasa umat disuruh menghafal dulu, masalah faham nanti sambil jalan, yaitu dengan sifat 20. Kita perlu mengulang sejenak 2-3 menit. Allah wujud khidam baka mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini adalah sifat 20, dan kita harus menghafal itu. Itu ciri. Dan sifat Allah banyak, bukan hanya 20. Di antara sifat Allah adalah sifat 20. Dan sudah kita jelaskan kenapa kok ulama mengkhususkan sifat 20 terlebih dahulu. Karena di dalam sifat ini ada perdebatan antara kaum muslimin dan orang ateis, dan kaum muslimin yang sesungguhnya Ahli Sunnati wal Jamaati, dan kelompok-kelompok yang lain seperti akidah Mu'tazilah. Baik, kemarin tentang wujud Allah sudah kita jelaskan dengan singkat. Kemudian sifat yang kedua dan ketiga adalah Al-Qidam dan Baqa. Qidam maknanya adalah dahulu, Baqa adalah abadi. Yang maha dahulu sekaligus pasti maha abadi. Maha dahulu artinya apa? Allah ada dan adanya. Allah tidak ada yang mengadakan. Allah ada dari dulu dan dulu dan dulu dan tidak berpermulaan. Wal awwalu wal akhiru. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru. Maha dahulu. Dan sifat ini dihadirkan di sini oleh para ulama karena di situ ada perbedaan antara para ulama kaum muslimin dan para filosof-filosof. Para filosof itu tersesat dan menjadi keluar dari iman, filosof-filosof yang tidak bisa mengatakan bahwasanya semesta ini adalah diadakan. Mereka mengatakan alam itu dahulu. Artinya selain Allah ada yang maha dahulu, ada yang dahulu yaitu alam semesta. Mereka belum tidak sampai sebagian para filosof, bukan semua filosof. Sebagian para filosof tidak bisa mengatakan bahwa semesta ini tidak ada yang ada yang menciptakan. Mereka tidak bisa sampai kepada kesimpulan semesta ini ada yang menciptakan. Ada sebagian seperti itu. Ada sebagian mengatakan bahwasanya tidak bisa membayangkan tentang permulaannya semesta. Sehingga mereka mengatakan semesta ini adalah dahulu. Dan mereka kafir dengan ini semua. Yang maha dahulu hanya Allah. Jangan dibayangkan kapan Allah itu mulai ada. Allah tidak butuh waktu. Tidak bisa dikatakan kapan. Karena Allah yang menciptakan waktu. Saat Allah, setelah Allah menciptakan matahari, bumi, kemudian ada pergantian malam dan siang, maka mulai ada hitungan hari-hari, hitungan minggu-minggu, hitungan jam, hari guna detik. Jadi Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan semesta. Dan Allah tidak diciptakan. Mulai kapan Allah ada? Dari dahulu. Dahulunya kapan? Dahulu dan dahulu dan tidak ada batasnya. Jadi Allah ada dan keberadaan Allah tidak berpermulaan. Dan di samping keadaan keberadaan Allah tidak berpermulaan, maka Allah pun keberadaannya tidak akan berakhir. Jadi tidak akan berakhir Allah itu. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Semua yang diciptakan Allah berakhir. Kul syai'in halik, semua akan berakhir. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berakhir. Inilah sifat kitab dan sifat baqa. Maka yang mengingkari sifat ini keluar dari iman. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir. Yang mengatakan Allah tidak abadi, kafir. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir. Yang mengatakan ada selain Allah maha dahulu, kafir juga. Tapi di samping itu kita harus meyakini Allah maha abadi. Dan selain Allah adalah hancur. Bisa hancur, bukan harus hancur, bisa hancur. Saya sisipkan sedikit kesalahpahaman sebagian orang tentang surga dan neraka. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Dari keyakinan ini kadang ada sebagian orang salah memahami tentang surga dan neraka. Lalu berkata bahwasanya berarti surga dan neraka akan berakhir dong kan dia selain Allah. Memang dalam pemikiran, dialog, akal, yang namanya surga dan neraka adalah diciptakan oleh Allah, maka segala yang diciptakan oleh Allah itu bisa hancur dan bisa berakhir. Sebab yang maha abadi hanya Allah. Surga dan neraka tidak akan abadi dan tidak neraka tidak abadi, surga tidak abadi. Itu kan dialog akal. Dan memang benar dalam dialog seperti itu. Cuman apakah surga dan neraka itu benar bakal hancur? Jawabannya adalah surga dan neraka adalah makhluk Allah yang bisa hancur dan bisa berakhir. Kisah surga dan neraka akan tetapi Allah tidak menghendakinya berakhir. Maka setelah itu kita katakan surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh Allah yang maha abadi. Maka ketahuilah orang di dalam surga selamanya dan orang kafir di neraka selamanya. Dan neraka tidak akan berubah menjadi mati, tidak ada apinya, lalu berubah menjadi pohon-pohon seperti yang dihayalkan sebagian orang yang telah salah dalam berakidah. Di akhir zaman ada juga orang yang salah memahami tentang surga dan neraka, seolah-olah dialognya ini juga dialog yang benar sesuai dengan syariat. Kenapa? Selain Allah adalah hancur, berarti surga adalah hancur dan neraka hancur. Maka orang kafir diseksa sepanjang masa, sepanjang apapun akan berakhir kisah siksa itu. Nah, itu salah. Yang benar adalah surga dan neraka punya sifat hancur karena dia adalah makhluk, akan tapi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Zat yang maha abadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddimah singkat. Kita sampai kepada hadis berapa? Kita sampai kepada hadis ini. An Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, hadis yang ke-230. Dari Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala faraitu Bilalan, aku melihat Bilal, kata Abi Juhaifah. Salah satu sahabat Nabi perawi hadis ini bercerita, aku melihat Bilal ja'a bi'anazatin, datang dengan tongkat panjang yang ujungnya itu ada besinya, jadi mudah ditancapkan. Bi'anazatin, seperti tombak tapi lebih pendek daripada tombak, lebih panjang daripada tongkat. Tongkat kan ada tongkat sesuai dengan tinggi yang diinginkan oleh manusia, tapi ini lebih tinggi lagi dan tidak seperti tombak. Anazah namanya. Farokazah, kemudian ditancapkan tombak tersebut, seperti tombak tadi, tongkat tersebut ditancapkan. Thumma qama salata, kemudian mengumandangkan iqamat salat. Faraitu Rasulullah, kemudian aku melihat Rasulullah. Kharaja fi hullatin, Nabi keluar dengan baju. Hullah itu adalah baju yang double. Doublenya antara baju kemudian pakai sorban, atau baju di dalam kemudian baju luar, namanya hullah. Pokoknya baju yang dua dipakai sekaligus namanya hullah. Ini satu baju, ini ada. Atau bajunya satu tapi ada sorbannya satu, namanya hullah. Nabi keluar dengan hullah, dengan baju yang double, baju seperti itu. Fasallah rakaat ini, kemudian sholat dua rakaat ilal anazati, menghadap kepada tongkat atau yang semacam tombak yang ditancapkan. Waraitu nasa, dan aku melihat orang-orang. Waddawab, binatang, ada kambing, karena mereka biasa dengan membawa kambing ke sana kemari untuk dimakan. Yamurrud, nah, melewati baina yadaihi, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min wara'il anazati, di belakang daripada tongkat yang ditancapkannya. Ini dalam bab fikih disebut dalam judul Sutratul Musalli, pembatas bagi orang yang melakukan salat. Mohon ini diperhatikan tentang Sutratul Musalli. Jadi kalau orang itu ngerjakan sesuatu, jangan tanggung. Kalau ingin dapat amal banyak, ya selagi bisa dihadirkan, ya lakukan, kenapa tidak? Sutratul Musalli adalah pembatas bagi seorang yang lagi melakukan salat yang diletakkan di depannya. Jadi kalau kita sholat, itu hendaknya kita menghadap kepada sesuatu. Apakah kepada tiang atau tembok? Jika tidak ada, kita menancapkan tombak. Lalu kita menghadap ke tombak. Kalau seandainya kiblat sana, kiblatnya sana ya. Jadi kita menancapkan tombak, lalu kita sholat di sini. Jadi kita menghadap ke tombak tersebut atau sesuatu. Atau tembok. Ini sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Sunnah menancapkan yang demikian ini jika aman orang lewat. Jika aman orang yang melewati kita, maka sunnah menancapkannya. Dan sebagian ulama mengatakan jika khawatir bakal dilewati oleh seseorang, maka hukum membuatnya ini ada menjadi wajib. Sebagian mengatakan begitu. Karena apa? Dikatakan ada satu hadis Nabi SAW, law ya'lamu al-maru baina yadayil musalli, hadis Nabi, kalau seandainya tahu orang betapa besar dosanya orang yang lewati orang lagi sholat, ada orang lakana ayyakifa, maka baginya itu untuk berhenti arba'ina, 40, sebagian mengatakan 40 hari, ada 40 tahun, khairun lahu, lebih bagus baginya, min ayyamurra baina yadayhi, min ayyamurra baina yadayhi, daripada harus melewati orang yang sholat. Jadi mohon hati-hati ya, kalau ada orang lagi sholat, jangan anda melewati, menginjak tempat yang bakal digunakan sujud oleh dia, dan hukumnya adalah haram, dosa, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya anda di tengah sholat batal, nanti anda akan keluar dari barisan, terus lewat mana? Terbang kalau tidak begitu ya. Ada sebagian berlebihan, makanya anda harus tahu kapan anda, ini panjang ini sebetulnya kisahnya ya. Jadi pertama adalah kita bicara masalah membuat sutrah dulu. Anda hendaknya kalau sholat sendiri, hendaknya membuat sutrah pembatas, sunnah ini, jangan ragu. Termasuk yang bawa tas, ibu-ibu, tasnya jangan taruh di belakang, bikin tidak khusyuk, dicuri maling lagi, menunjukkan tidak pernah ngaji itu. tasnya taruh di depan, dijadikan pembatas. Tasnya taruh di belakang, HP-nya hilang, bingung, tidak pernah ngaji itu. Taruh di depan, supaya menjadi pembatas, dan sekaligus dijaga biar aman, kalau ada maling kejar itu nanti. Ya, taruh di depannya, jadikan pembatas sekaligus, sehingga orang tahu, oh ini ada orang sholat, bukan taruh di belakangnya. Oh, enggak enak masa sholat menyembah tas, bukan nyembah tas. Kita menyembah Allah. Ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membuat pembatas. Tolong kalau sholat cari tiang, cari tembok, cari orang. Termasuk di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu ukurannya seperti apa sih? Ukurannya bahwa sesuatu yang menonjol. Dikatakan seperti kalau onta itu kendaraannya belakangnya itu. Jadi sandaran orang yang lagi naik onta. Ya ada mengatakan 2/3 dhira, ada 20 cm, 40 cm, atau berapa. Pokoknya menonjol dah. Menonjol. Sesuatu yang menonjol itu. Nah ini kita buat seperti itu. Sehingga kemudian tingginya sebisa mungkin adalah sesuatu yang menonjol. Sehingga tampak ketahuan oleh seseorang. Kemudian antara jarak, antara kaki kita berdiri dengan sesuatu tersebut, jangan lebih dari 3 dhira. 3 adalah kalau dhira dikatakan sebegini, 40-an, berarti 40 atau 60. Kurang lebihnya dhira kita adalah 50 cm lah. Anggap 50 kali 3, 1,5 meter. Baik, selebihnya adalah boleh kita lewat. Selagi kita sudah membuat pembatas, boleh kita lewat. Di sananya bebas. Kalau di depan kita sudah ada pembatas, orang lewat di luar batas ini bebas. Kalau ternyata kita melihat orang yang tidak membuat batas, Anda pun jangan lewat di tempat yang sekiranya bakal dijadikan sujud, atau sekitar 3 dhira tadi, sekitar 120 lah, 4 kali 3, 120 atau 130, sekitar itu. Jangan terlalu jauh, maka di sini kita minta untuk dibuatkan, tidak tahu sudah berapa lama, harus ada pembatas lagi di sini. Kalau antara imam dengan tembok terlalu jauh, sebagian mihrab masjid kan terlalu panjang. Sempurnakan wahai kaum muslimin, makanya kita membuat kayu-kayu di pondok, bolehlah ngambil kalau yang enggak punya, kalian bisa beli, mengambil di pondok banyak, saya siapkan banyak itu. Ingin menjalankan sunnah Nabi, jadi di depannya musholla, Anda ada contohnya sekarang? Nggak dibawain contohnya, mungkin depan dibawain contohnya, saya lupa tadi ini. Dibuatkan kayu yang bisa berdiri di depannya imam, ini terlalu jauh. Maka biasanya ada kan satir, ada satir di situ warna biru atau hijau, ada biasanya itu. Itu dibuat agar didekatkan kepada imam. Lu jalankan sunnah sini kok susah banget, apa nggak kenal Nabi SAW? Sudah dengar masih nggak mengamalkan, keterlaluan kan? Dapat keutamaan, biasakan. Sunnah Nabi itu banyak, dan yang gampang-gampang aja deh. Ini belum masalah keluar duit 1 miliar, itu ntar dulu itu. Yang ringan-ringan dulu saja ini. Dan itu lebih ringan daripada sholat 2 rakaat loh, yang cuma naruh barang saja kok. Maju sedikit saja dapat kesunahan, dan kesunahannya gede. Anda maju sedikit daripada sholat di tengah, ada tembok, ngadeplah ke tembok. Kenapa kok tidak mengamalkannya, malas? Atau tidak ngerti ilmu misalnya. Kalau tidak ngerti ilmu, dimaafkan dalam hal ini. Anda tahu katanya pengen kesunahan. Kenapa tidak diamalkan, sempurnakan sama-sama sholat kok. Susahan mana sih ngadep sedikit sama sholat 2 rakaat? Susahan sholat 2 rakaat. Sementara ini adalah kesempurnaannya di situ. Sutratul musalli. Kemudian setelah itu, jika ada orang yang lewat, dan Anda sudah membuat pembatas, maka baru saat itu sah Anda membuat menghalanginya. Kalau ada orang lewat, stop ini. Kalau Anda tidak pernah membuat, salahnya sendiri, sholatnya di tengah lagi. Di tengah orang, tempatnya orang lalu lalang, ya ketabrak sana sini. Bikin pembatas, baru sah nanti Anda menolak. Fal yadfa'hu. Hendaknya dia menolaknya. Kalau terus fal yuqatilhu, lebih keras lagi. Fa innahu syaitan, karena itu yang lewat syaitan. Aduh, serem banget Nabi. Jadi maka jangan melewati di orang lagi salat, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya Anda di tengah barisan salat, kemudian Anda batal wudu, Anda keluar. Ya keluar ngelangkai biasa, maka di saat seperti itu jangan diginiin. Tidak bisa nyampe-nyampe nanti, ini keberlebihan. Jadi Anda harus tahu, kalau ini di tengah barisan, kemudian dia batal wudhu, ya lepas, biarkan semuanya gini, nggak nyampe-nyampe. Stop, gini. Makanya bagi yang pengen begini pun harus ada ilmunya. Jangan sebentar-bentar begini, orang begini nih. Akhirnya mau wudu lagi ketinggalan jamaah, karena mak stop lagi, mau lewat stop lagi. Biarkan dia cepat pergi lalu ngambil air wudu, bisa ngejar jamaah di belakang sana. Sehingga sebagian ulama mengatakan cara Anda setelah membuat pembatas baru Anda berhak untuk menghalangi. Kalau pakai pembatas, tidak ngerti apakah Anda sholat atau tidak. Sebab mungkin ada orang sholat berdiri, baca Al-Quran berdiri atau sholat. Ada orang begini, dipikir sholat, tatanya lagi ngelamun. Ayo. Kalau ada pembatas, tahu dong ini sholat. Buatlah pembatas. Kalau sudah pembatas, orang lewat ini sudah berlebihan. Haram hukumnya melewati orang sholat. Kalau kita tahu orang itu sholat, kita lewat di depannya juga haram. Dan pengecualian nanti kalau ini adalah di Masjidil Haram, itu sudah ada pengecualian di sana. Jadi memang keadaan begitu orang tawaf dan sebagainya, memang tempatnya orang berjalan, di situ ada pengecualian. Namanya sutratul musalli, pembatas bagi orang yang lagi sholat. Kemudian apakah nanti sajadah memenuhi? Di saat kita memang tidak bisa menemukan sesuatu yang menonjol, baru nanti terakhir khutut, garis, itu baru berlaku. Itu pun dikatakan dalam madhab Imam Syafi'i, tidak semua madhab Syafi'i mengatakan itu sah sebagai pembatas. Sebagian madhab tidak dianggap itu pembatas. Harus ada sesuatu yang menonjol. Sehingga kalau kita membuka kitab seperti Fathul Mu'in dan sebagainya, boleh nanti pada martabatnya adalah setelah kita tidak mampu mencari tembok atau sawari tiang-tiang atau menancapkan tombak atau membuat gundukan atau sesuatu yang menonjol, gak bisa lagi, gak ada lagi, maka membuat garis. Garis yang antara melengkung seperti mihrab atau memanjang seperti ini sebagai tanda atau sajadah. Itu kalau sudah tidak ada, masih ada tiang kok, masih buat di tengah-tengah sana. Ketahuilah ini sedikit ilmu yang perlu kita amalkan ya. Dan ini lihat, masalah sutratul musalli di setiap kitab fikih ada loh ya. Kalau Anda baca kitab Bulughul Maram ada, kitab fikih Ahaditsul Ahkam, kitab Fathul Mu'in ada. Bahkan yang suka melanggar adalah orang yang rajin baca Fathul Mu'in biasanya. Coba saja ini yang kenapa ilmunya itu coba diamalkan, katanya pengen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, jika khawatir bakal orang lewat menjadi wajib. Kenapa? Kalau orang lewat jadi dosa nanti, maka agar orang tidak dosa kasih pembatas. Ini saja peringatan agar kita mencoba mengamalkan ilmu, jadi membuat sutrah pembatas di dalam salat. Ya, insyaallah. Ini saja insyaallah. Cukup. Titik ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Kita langsung kepada hikamnya bin Athaliyah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyaikhihi fi darini ila anqal. Hikmah yang ke-14. Al-kawnu kulluhu zulmatun. Semesta ini pada dasarnya adalah gelap gulita. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan bisa bersinar, yang menyinarinya, yang menjadikan bersinar adalah tampaknya Allah di dalam hal tersebut. Tampaknya Allah. Tenang dulu, jangan buru-buru. Allah menampakkan diri di semesta. Menampakkan diri Allah di semesta, pernah kita bahas. Jangan buru-buru dulu. Ini kita bahas secara harfiahnya dulu. Faman ra'al kauna, barang siapa yang bisa melihat semesta, walam yashhadhu, tapi tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, fihi, di dalam semesta tersebut, aw indahu, atau di saat merenungi semesta, aw qablahu, atau sebelum melihat semesta, aw ba'dahu, atau setelah merenungi semesta, kok tidak bisa kenal Allah, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah tidak menemukan adanya cahaya-cahaya. Maka dia tidak menemukan hidayah, tidak sampai kepada cahaya tersebut. Wa hujibat anhu, tertutup dari orang tersebut sumusul ma'arifi, matahari pengetahuan ma'rifah, bisuhubil athari, dengan mendung mega-mega al-athar semesta. Dengan athar ini adalah ciptaan Allah. Ini kita bicara tentang cahaya dulu. Ketahuilah bahwa antara benda yang kita lihat dan yang dan mata yang melihat, untuk kita bisa melihat, maka tidak cukup dengan keberadaan benda tersebut lalu kita bisa melihat. Biarpun mata kita tajam, benar, sehat, enggak ada trakumnya, enggak ada min, enggak ada plusnya, maka kita tidak akan bisa melihat benda segede apapun jika tidak ada sinar atau cahaya. Coba dimatikan lampu, enggak kelihatan tiang segede ini. Padahal tiangnya ada. Ada tiangnya. Mataku sehat. Saya periksa ke dokter, enggak ada sehat. Tapi saya tidak bisa melihat. Karena apa? Tidak ada cahaya. Maka cahaya itulah dari sehatnya mata dan adanya cahaya, adanya benda, baru nanti kita bisa melihat benda tersebut. Cahaya seperti apapun, kalau tidak ada benda, enggak akan terlihat sebagai cahaya. Coba. Cahaya tidak akan terlihat kecuali adanya benda. Matahari yang bersinar, coba. Di mana kita bisa melihat sinar matahari? Kecuali di saat bersentuhan dengan di saat ketemu dengan yang namanya benda. Ada ke halaman sana, ada sinar matahari, baru Anda lihat ini, ketahuan sinar. Kilat tak kilat? Baru ada, ada. Itu debu namanya. Sinar tidak bisa terlihat. Kecuali di saat bertemu dengan benda, sinar bertemu dengan benda, baru mata bisa melihat. Jadi semesta itu, ini Ibn Abdul As-Sakhan tadi mengajak berpikir zahir dunia, baru diajak hubungan kita dengan Allah. Semesta itu pada dasarnya akan gelap gulita. Tidak akan terlihat kecuali di saat ada cahaya matahari, baru nanti kita bisa melihat, ini namanya gunung, itu adalah hijaunya pepohonan, itu adalah hamparan sawah, kemudian itu adalah air mengalir, dan seterusnya. Itu kelihatan setelah ada sinar. Kalau tidak ada sinar, enggak ada. Baik, setelah ada sinar yang terang benderang begitu, loh, kok kamu tidak bisa melihat, maka ketahuilah itu matamu yang rusak. Sudah jelas tuh, lihat, orang semua bilang hijau dan sebagainya. Lah kok masih belum bisa melihat, berarti dirimu yang rusak. Jangan berkata lalu, enggak ada sinar, enggak ada benda. Banyak itu ada, cuman matamu tidak bisa melihat. Jadi seperti itu. Artinya apa? Biarpun terang benderang, jika mata kita adalah tidak benar, kita tidak akan bisa melihatnya. Berarti, atau mata benar, tapi tidak bisa melihat, karena ada sesuatu yang menghalangi kita. Sesuatu yang menghalangi kita. Kalau saya lagi pakai kacamata ini hanya alat untuk melihat. Kalau alat saya ini kelihatan, saya tidak bisa melihat jadinya, kan begitu? Coba. Kotor sedikit saja sudah nggak nyaman, apalagi kelihatan. Saya tidak kelihatan kalau ada kaca di sini sudah. Maka alat. Berarti ada yang dilihat di sana. Lah, alat ini kalau nggak benar, ya gak bisa kita sampai menjadi hijab. Maka jadikanlah alat itu alat untuk bisa melihat. Dibersihkan. Kalau saya pengen lihat kaca, ya jangan dipakai, keluarkan, dilihat. Baik, ini artinya apa? Semesta ini pada dasarnya adalah gelap, kecuali di saat ada cahaya. Lalu di sini Ibn Athaillah Sagan tadi mengajak kita merenung untuk kita sampai kenal kepada Allah dengan dialog urusan semesta ini. Semesta ini pada dasarnya gelap, kecuali di saat Allah telah memberikan sinar, Allah menyalakan, baru kelihatan. Jadi adanya semesta ini adalah karena Allah. Allah nurus samawati wal ardi, Allah munawwirus samawati, Allah yang menjadikan jelas, terang, benderang semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faman ra'al kauna. Nah ini. Jadi adanya semesta, sinar ini Allah yang kasih, dan adanya semesta ini Allah yang mengadakannya. Gelap di sini bisa dimaknai tidak terlihat, gelap di sini dimaknai tidak ada. Lalu Allah yang mengadakannya. Semesta pada dasarnya tidak ada. Kita sudah bicara tentang wujud Allah. Semesta ini dari tidak ada diadakan oleh Allah. Maka semesta ini mula-mula adalah tidak ada. Kemudian setelah itu diadakan oleh Allah. Nah, barang siapa yang bisa melihat semesta tidak bisa melihat Allah, telah buta matanya, mata hatinya. Tidak usah kemarin kita bahas sebelum masalah maknawinya, masalah hati. Pulpen yang saya pegang, pulpen yang saya pegang ini ada yang menciptakannya. Kalau tiba-tiba ada di antara yang hadir berkata bahwasanya pulpen ini tidak ada yang menciptakan, artinya apa? Pulpennya ini menjadi hijab antara Anda dengan sang pencipta pulpen. Tapi orang cerdas biarpun tidak melihat, bisa melihat pulpen, kebayang ini pasti ada yang membuat. Gak bisa mengingkari, biarpun dikatakan gak ada yang membuat, Anda tidak percaya. Berarti Anda tembus kepada sang pencipta pulpen. Coba, ada yang buat atau tidak? Yakin? Gak ada yang tahu yang membuat. Loh kok bisa? Jadi sang pencipta pulpen ini ada. Dari mana saya tahu sang pencipta pulpen ini ada? Cukup saya melihat pulpen, dan kenyataannya pun saya percaya, biarpun saya tidak melihat yang membuat pulpen, tapi saya percaya bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Dan jika ada satu yang berkata bahwasanya, oh yang kelihatan pulpen, gak ada yang membuat ini, berarti Anda tertutup, pulpen menjadi penutup dan hijab matamu yang sakit. Maksudnya fahammu yang salah, akalmu yang tidak sampai. Karena semua orang akalnya nyampe atau akal sadar, akal sehat akan berkata pulpen ada yang menciptakannya. Maka jika ada orang melihat semesta yang dahsyat seperti ini, kok tidak sampai kepada mengenal Allah, maka ternyata semesta itu menjadi hijab, penghalang antara dirimu dengan Allah. Sehingga di sana ada orang kenal Allah, ada tiga orang kenal Allah tuh martabatnya macam-macam. Kalau di sini dikatakan fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu. Jadi orang kenal Allah ini ada tingkatnya fihi. Yashhadhu, menyaksikan Allah di dalam semesta ini. Artinya apa? Dia itu tidak melihat semesta, tidak melihat gunung, kecuali yakin bahasanya Allah menciptakan gunung itu. Artinya ada yu'athiru fihi, Allah yang menjadikan gunung itu ada laharnya, menjadikan gunung itu dengan kekokohannya, menjadikan gunung itu tidak bergerak, menjadikan semesta, menjadikan laut terus seperti itu. Jadi dia punya keyakinan bahwasanya Allah berperan di sini, yaitu yang menciptakannya sekaligus yang menjaganya. Lah kalau tidak itu, paling tidak begini, indahu, di saat dia merenung berpikir, kayak berpikir kemarin yang kita ajak berpikir, pulpen kecil saja ada yang menciptakannya, kembali meja lebih gede pasti ada yang menciptakannya. Kalau ada orang ngomong, ada orang berkata meja ini ada tanpa ada yang membuat, pasti dia gila. Kita perbesar lagi menjadi masjid, semua yakin bahwa masjid ada yang membuat, biarpun kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Baik, yang kecil saja kita tidak percaya kalau tidak ada yang membuat, apalagi yang gede seperti masjid, pasti ada yang membuat. Baik, masjid ada, gede ada yang membuat, ada lebih gede dari masjid namanya dunia ini kok enggak ada yang membuat, berarti kamu sudah gila saat itu. Harus ada yang membuat. Apa bedanya antara bumi dengan masjid? Semua ada yang membuat. Cuma masjid karena ada yang mengaku yang membuat, tapi bumi tidak ada yang mengaku. Maka siapa yang membuat ini? Tentu bukan seperti dirimu dan diriku. Kayak apa ini? Maka itu kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au qablahu. La qablahu ini artinya apa? Kalau sudah orang kenal Allah. Jadi pokoknya kaidahnya begini, semesta ada yang membuat. Ini kaidah umum. Pokoknya selain Allah adalah ciptaan Allah. Selain Allah, ciptaan Allah. Dia belum tahu bendanya. Contoh, ada ikan unik misalnya, kepalanya tiga. Misal saja. Biarpun dia tidak pernah melihatnya, dia sudah punya kaidah. Semua ini adalah ciptaan Allah. Jadi biarpun belum melihat barangnya, sudah tahu kalau itu ciptaan Allah. Suatu ketika dia pergi ke pantai, ngelihat ikan ayamnya kepalanya tiga, ciptaan siapa? Allah. Sebelum dia melihat, apa yang dia yakini? Ciptaan Allah. Lah ini qablahu, sebelum melihat semesta, sebelum melihat barangnya, sebelum melihat sesuatu tersebut, dia sudah punya keyakinan bahasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Au ba'dahu. Ba'dahu itu setelah dia bertafakur, renung, kayak tadi kita merenungi, ini ada yang menciptakan, bumi itu berubah, berarti yang berubah itu adalah karena ada yang merubah, dan yang merubah itu siapa? Raja pun tidak pernah ada yang mengaku, berarti ada Sang Pencipta. Lalu Sang Pencipta siapa? Lagi-lagi kembali belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian ini. Kalau ada orang melihat semesta kok tidak sampai mengenalkan dirinya kepada Allah, maka dia seperti orang yang kehilangan cahaya sudah. Artinya cahaya di matanya tidak ada, atau cahaya di semestanya tadi tidak ada. Artinya apa? Ya gelap baginya. Itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi sehingga kalau orang tidak mendapatkan hidayah, telah ditutup sumusul ma'arifi, ma'rifatnya kepada Allah itu ditutup dengan dunia ini. Dunia yang Allah ciptakan ini bagi orang yang bertafakur akan menjadikan dia kenal Allah. Dan kita masih ingat, orang kenal Allah itu ada orang yang dikenalkan oleh Allah, mengenalkan kepada diri hamba tersebut, sehingga hamba itu gak pakai mikir falsafah, gak pakai mikir dialognya ilmu mantek, dia langsung kenal Allah. Ada orang kenal Allah, tiba-tiba kenal Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, sehingga apa? Dia tuh belajar sih gak banyak, ngaji gak banyak, tapi tiba rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Itu yang Allah pilih. Wa yahdi ilaihi man yunib. Ada lagi satu orang yang berusaha. Berusaha untuk kenal Allah, belajar, ngaji dan sebagainya. Endingnya sama, ujung-ujungnya nanti kenal Allah. Ada orang yang Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, enggak pakai ngaji, enggak pakai apa-apa, tiba-tiba dia kenal Allah. Enggak pakai belajar, tapi imannya kuat karena Allah beri kepada orang tersebut keimanan. Ada lagi yang imannya adalah perlu belajar seperti kita ini, belajar ngaji, belajar akidah agar semakin kuat. Tapi dua-duanya ini mengarah kepada satu tujuan, satu yaitu ada kenal Allah yang sesungguhnya. Ada seorang ibu-ibu pada zaman Imam Razi. Imam Razi itu adalah pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Seorang ibu itu melihat kerumun-kerumun, ada apa itu orang pada ngumpul di situ? Dikasih tahu ibu tua ini, bu, ini kedatangan seorang alim besar, namanya Imam Fakhrur Razi. Siapa dia? Oh, Imam Fakhrur Razi orang yang masyhur di sini. Dialah yang telah mengarang banyak kitab, bahkan dia adalah saking hebatnya, dia bisa mendatangkan hujjah, 100 hujjah, untuk meyakinkan bahwasanya Allah itu ada. 100 hujjah. Hujjah ini, hujjah ini, hujjah itu. Rupanya ibu itu mencibir setengah ngejek. Orang hebat begitu, untuk kenal Allah saja perlu 100 hujjah. Dan ketahuilah, orang tidak akan perlu dengan 100 hujjah kecuali karena dia punya 100 keraguan. Akhirnya berita ini nyampe kepada Imam Razi. Imam Razi, ada seorang perempuan, saya kasih tahu kok ada seorang alim, ternyata dia mencibir dan berkata, oh, kenal Allah saja kok susah banget pakai 100 hujjah. Kok pakai 100 hujah? Kok repot banget kenal Allah pakai 100 hujah? Seketika Imam Razi menengadahkan tangan dan berkata, Allah marzukni imanal, Allah marzukni imanan ka imanil ajaisi. Ya Allah, berikan kepadaku keimanan seperti imannya ibu tadi. Enggak rewel, enggak ruwet pakai dialog macam-macam. Iman. Tiba-tiba apa? Senang bangun malam, senang sedekah, takut maksiat. Lihat, ini enggak ada jaminan orang, tidak jaminan orang berilmu bisa begitu. Kadang orang ilmunya pas-pasan, lihat, dengar suara adzan bingung sholat di mana. Halal haram bisnis baru mulai sudah takut, halal datang ke kiai, halal haram ya, halal haram. Ada ngaji bertahun-tahun, hafal ini hafal itu, haram lab-lab juga ada. Nah, ini kan permasalahannya itu tadi, iman. Ada orang yang Allah kirim keimanan, ilmunya pas-pasan, tapi ada yang seperti kita saat ini mencari dengan kita belajar kenal Allah, membersihkan hati sampai kepada kenal Allah semuanya, ma'rifah, ma'arif ini. Jadi ketahuilah bahwa hendaknya kita ini bisa selalu menggunakan tafakkur kita. Di saat kita melihat semesta harus kenal Allah, lihat semesta, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya di antara kita ini jangan sampai menjadikan dunia ini hijab untuk melihat Allah. Hijab untuk melihat Allah, akan tapi jadikan duniamu itu untuk kenal Allah. Bagaimana menjadikan dunia untuk kenal Allah? Kekayaanmu itu sebetulnya, gini, kaidahnya, Allah tidak memberikan kekayaan kepada seorang hamba kecuali karena Allah menghendaki hamba tersebut cepat meluncur kepada Allah dengan kekayaannya. Makanya yang sandar dengan kekayaannya, aku diberi Allah kekayaan, kekayaanku tidak boleh menjadi penghalang antara aku dengan Allah, maka akan aku gunakan meluncur kepada Allah sehingga membangun pesantren, bangun masjid, nyantuni orang-orang fakir dan seterusnya. Nah ini melek sehingga dunianya tidak menjadi hijab. Pangkatnya pun demikian, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah dunia, pangkat dunia, ilmu ini masih dunia. Akan tetapi jika itu semuanya tidak kita gunakan menuju kepada Allah, maka itu menjadi penghalang alias hijab. Sehingga ada orang mencari dunia hanya untuk dunia, lihat dunia-dunia. Bahkan kadang mencari dunia sampai lupa Allah, hanya untuk 1 juta pun dia tidak melakukan sholat. Hanya 1 juta saja dia harus membuka aurat. Berarti apa? Dunianya menjadi hijab tadi, penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah jadikan dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai sarana untuk sampai kepada Allah. Artinya apa? Engkau harus melihat Allah pada istrimu, engkau harus melihat Allah pada saudaramu, engkau harus melihat Allah pada hartamu. Artinya apa? Di saat engkau melihat hartamu, harus kelihatan Allah. Artinya apa? Hartaku harus untuk Allah. Di saat engkau melihat istrimu, harus engkau melihat Allah. Aku akan masuk surga dengan istriku, aku harus santun dan baik mengayomi istriku. Jika engkau melihat suamimu, engkau harus melihat Allah pada suamimu. Bukan suamimu jadi Allah, bukan. Bahwasanya inilah surgaku menuju kepada Allah. Nah ini lo faham. Ini mana sadar bahwasanya hendaknya apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan menjadi penghalang kepada Allah. Karena Allah menjadikan ini semua itu sebetulnya tangga menuju Allah, bukan penghalang. Dan kalau kita jadikan penghalang, Allah murka. Jadi kalau Allah memberi ini untuk kita sampai kepada Allah, aslinya begitu. Sehingga diberi kita oleh Allah kekuatan. Untuk apa kekuatan kita? Beramal. Untuk apa? Agar mulia di hadapan Allah. Semuanya seperti itu. Kalau kita gunakan untuk jauh dari Allah, Allah murka. Allah murka. Kita tidak bersyukur nikmat kekayaan. Lihat, punya kekayaan, zakat enggak, sedekah enggak. Lihat, enggak ada gunanya. Bahkan menjadi hijab. Dan alangkah banyaknya di antara kita seperti ini yang disebutkan. Ternyata athar semesta dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi hijab antara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari harta, dari pasangan, dari anak-anak, dari tetangga, dari perusahaan, dari pangkat, yang semua itu adalah dunia, semoga dengan itu semua akan menjadi kendaraan kita menuju Allah, bukan hijab. Artinya apa? Kita bisa melihat Allah dengan apapun yang ada bersama kita. Melihat, maksudnya melihat dengan keyakinan, melihat dengan iman, melihat dengan kerindu kepada ridho. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kita harus yakini, jangan sampai salah faham melihat Allah. Oh, aku melihat Allah di istriku. Itu namanya ngejek, kurang ajar. Lihatlah, kalau lihat istrimu, lihat Allah. Maksudnya bagaimana? Ini santunanku, senyumku, pelayananku, pengabdianku, nafkahku, itu semua akan menjadikan aku semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita jadikan tangga menuju kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, akan menjadi hijab. Dan alangkah ruginya, diberi sarana, malah jadikan penghalang. Masa ada orang misalnya, kita kirimi mobil, kamu datang ke rumahku ya, tak tahunya alasannya apa? Gara-gara mobilmu itu aku tidak bisa datang. Lah kan kurang ajar namanya. Saya kasih mobil bagus dengan sopirnya, biar cepat nyampe ke saya. Aku kasih, tapi apa? Dia di hanya megang-megang mobilnya saja. Oh bagus ya. Bukan untuk itu, untuk kau naik, nyampe ke saya. Gitu loh. Kau bilang, oh mobilnya bagus, Masya Allah, rodanya 4, ininya. Itu kayak orang dikasih dunia. Maksudnya biar engkau sampai kepada Allah. Tak tahunya dia terlena dengan dunianya. Buka toko satu, toko yang kedua, bukan mikir untuk akhiratnya. Pabrik satu, pabrik kedua, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan murka, maka dunia akan menjadi hijab, dan rugilah orang tersebut. Dan kemudian setelah itu berpikirlah, apa yang Allah berikan kepadamu saat ini, apa yang Allah berikan kepadamu, sepeda engkolmu jadikan itu menuju surga, mobilmu jadikan menuju surga. Jangan kau jadikan mobilmu menjadi murka Allah, Allah murka kepadamu. Dan seterusnya, renungi bahwasanya semesta ini badasanya gelap menjadikan kau tidak kenal Allah. Kecuali apa? Kau sambung mata hatimu melihat, kemudian disambut oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terang, kelihatannya dunia, berkecimpung dunia, duitnya banyak, tapi ahli surga. Oh, enak benar itu.

apakah betul kalau mau belajar ilmu agama semestinya ke pondok? Karena yang saya paham, kualitas baik ilmu agama adalah dengan berguru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaidah pertama dan utama adalah, jangan Anda biasa melanggar orang tua Anda. Tidak boleh patuh kepada orang tua di dalam kemaksiatan saja. Adapun hal mubah, seperti kuliah, itu kalau perintah orang tua, hendaknya Anda mematuhi. Jangan Anda bikin sakit orang tua gara-gara. Urusan kuliah bukan sesuatu yang haram. Kecuali kuliahnya ada kuliah untuk belajar membunuh orang Anda. Kuliah kan sesuatu yang baik antara fardu ain, fardu kifayah. Jadi kuliah adalah perintah dari orang tua yang semula adalah hal mubah menjadi wajib Anda patuh kepada orang tua. Satu. Kemudian Anda juga punya keinginan, Anda memenuhi keinginan orang tua Anda kuliah. Di sisi lain Anda punya keinginan dari situ, keinginan Anda yaitu ingin belajar agama, pengen mondok. Ada pilihan sebetulnya. Anda bisa penuhi keinginan Anda dan keinginan orang tua Anda. Cari sekuliah yang bisa mondok. Apa susahnya? Semuanya dapat. Anda punya keinginan terpenuhi. Kemudian orang tua Anda yang menginginkan Anda sebagai seorang sarjana, mungkin begitu ya. Maka Anda mendapatkannya. Itulah anak yang cerdas. Keinginannya tetap terpenuhi. Tidak boleh sok. Tidak mau mah. Aku begini. Ambil. Agar orang tuamu senang. Kemudian di sisi lain, keinginanmu untuk belajar kebenaran, belajar kebaikan dari pondok pesantren akan Anda dapatkannya. Kemudian selanjutnya, bahwasanya apakah belajar agama itu harus di pondok pesantren? Oh tidak. Pondok pesantren tak bisa menampung. Al-Baca saja nampung berapa? Daftar tidak diterima semuanya. Hah? Tidak. Belajar agama tidak harus mondok, tidak harus tinggal di pondok pesantren. Cuma di pondok pesantren memang banyak pendukung-pendukungnya. Sehingga kalau belajar di pondok itu dengan belajar di luar itu beda. Kalau di luar mungkin butuh waktu 2 tahun, di pondok bisa 1 tahun, bisa lebih praktis. Karena apa? Banyak pendukungnya. Di pondok misalnya ada aturannya, enggak boleh nonton televisi, enggak boleh keluar sembarangan, kemudian ibadahnya dikontrol. Itu latihannya lebih cepat kalau berada di pondok pesantren. Tapi untuk adik-adikku, anak-anakku semua yang di luar pondok pesantren dan tidak bisa masuk pondok pesantren, ketahuilah, untuk menjadi seorang yang baik tidak harus Anda masuk pondok pesantren. Cuma di pondok pesantren memang di situ ada tadi pendukung-pendukung untuk mudah mendapatkan ilmu dan membina akhlak ada di pondok pesantren. Tapi orang berakhlak di luar pun bisa. Tapi Anda harus bergabung dengan guru dong. Guru yang benar, akidah yang benar. Mulai dari Anda menghadiri majelisnya. Setelah Anda menghadiri majelisnya, Anda tanamkan kecintaan kepada guru agar Anda punya ikatan dengan seorang guru sehingga kemanapun engkau pergi, engkau masih berurusan dengan guru tersebut. Dan kemudian bercita-cita untuk bisa mengabdi kepada guru tersebut karena Anda tidak tahu setelah hari ini apa yang Anda miliki. Mungkin setelah ini akan menjadi orang kaya raya. Maka ketahuilah, karena Anda sudah mengikat dengan seorang guru, maka Anda menjadi seorang kaya yang mengabdi kepada perjuangan seorang guru. Anda harus punya ikatan dengan seorang guru, bukan hanya belajar-belajar. Mohon maaf, belajar di kampus kalau tidak punya ikatan batin, itu hanya mendapatkan ilmu akal, mana hati. Makanya kami himbau, belajar di kampus itu adalah untuk menguat wawasan, tapi Anda harus mengikat dengan seorang guru, namanya murabbi. Sehingga kalau orang punya cinta kepada seorang guru itu, kadang-kadang belum sampai ngomong pun sudah berubah perilakunya. Ketemu tak sudah berubah, karena ada ikatan batin. Makanya syarat menuntut ilmu adalah harus ada mahabbah kepada guru. Dan untuk punya mahabbah harus dia mengikat dengan guru tersebut. Mengikat dengan khidmah, dengan perjuangan. Tidak cukup Anda belajar. Anda belajar hanya menjalani belajar. Belajar tak hadirin, tidak ada ikatan. Tapi kalau Anda mengikat antara Anda dengan guru, dimanapun Anda berada, guru yang soleh di rumah, di kiri kanan Anda, tidak perlu jauh-jauh juga. Yang penting Anda harus mengikat dan Anda hormat dengan guru, Anda cintai guru tersebut. Dan Anda harus tahu, guru Anda bukan malaikat ya. Guru Anda tentu punya kekurangan, tutup dari kekurangannya. Asalkan bukan maksiat yang terang-terangan, gurunya mabuk, ya jangan, bukan gurumu itu. Cual-cual sama perempuan bikin jual, bukan. Kalau guru punya kesalahan sedikit-sedikit, ya namanya manusia dia. Kadang-kadang kita juga salah mencari guru, seolah gurunya harus malaikat. Salah sedikit saja mesti tinggalkan. Oh, tidak begitu. Akan tapi ini ujian bagi seorang murid. Tapi yang jelas, tidak harus masuk pondok pesantren, akan tapi Anda harus punya ikatan. Banyak sebagian anak-anak muda yang belajar, misalnya ada kisah seorang pakar ilmu kebidanan yang ada di Arab sana. Profesor

dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ami supaya menjelaskan yang lebih tegas. Saya sering dengar dari beberapa pengajian, apa betul keadilan yang diturunkan di dunia itu hanya 1% dan kenikmatan yang ada di sorga itu diturunkan di dunia 1%. Sekian saja dan terima kasih. Baik, dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kalau membaca Al-Quran itu, kalau sampai ayat surga, biasanya kan mohon supaya dimasukkan surga. Bagaimana kalau misalnya ayat itu mengenai surga Aden, sedangkan yang dimohon biasanya kan surga Firdaus, Bu ya. Apakah mohonnya itu tetap surga Firdaus? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, bismillah. Yang pertama adalah apa tadi? Hah? Oh, Masya Allah. Ada hadis Nabi, dari Nabi bahasanya Allah tuh punya 100 rahmat. Salah satu daripada 100 rahmat itu diturunkan di dunia ini. Itu pun dibagi mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Sedikit banget ya. Sisanya nanti di surga. Maka di dunia gak ada apa-apanya. Bahkan percikan api neraka itu kalau jatuh ke bumi adalah itu akan membuat hangus bumi. Percikan, bagaimana kita masuk sana? Na'udzubillah. Jangan sombong dengan neraka misalnya. Neraka nanti kadang-kadang guyonan. Neraka semenit aja gak apa-apa. Semenit. Di dunia saja deh nih saya kasih 500 ribu saya setrika punggungmu 1 menit sini kalau mau. Setrika. Jangan ngentengin. Dan ketahui di dunia ini sesakit-sakitnya di dunia enggak ada apa-apanya dibanding apa yang dirasakan di akhirat nanti. Begitu sebaliknya kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini sebesar seperti apapun kenikmatan tersebut enggak bisa dibayangkan. Sampai dikatakan kalau urusan surga itu adalah mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara bi balil bashar. Enggak pernah kita cerita kayak apa sih kenan surga. Tidak bisa, nanti kita masuk sana baru sama-sama ngerasain begitu. Nah, jadi yang kita rasakan dari rahmat Allah segini banyak itu hanya 1% dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu rindulah rahmat yang lebih agung, bukan rahmat. Rahmat di dunia kita dapat, akan tapi ketahuilah yang agung adalah nanti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semakin rindu akhirat, semakin takut kepada murka Allah, sehingga setelah itu kita semakin meningkatkan ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau orang minta, ketahuilah bahwasanya mintalah, intinya segala kebaikan kita minta. Sesaat nanti ketemu surga Firdaus, minta Firdaus. Nanti kalau main-main kita turun ke Aden sebentar, enggak apa-apa. Yang penting masuk surga nanti kan. Saya minta Firdaus Aden, saya minta Aden. Kadang-kadang loh, gini loh ya. Anda punya mobil. Mana lebih bagus mobil sama sepeda motor? Mobil, tapi kadang ada perlu sepeda motor kan. Akhirnya ya Allah saya ingin beli motor. Wah, ada mobil ngapain motor? Ada kebutuhan tersendiri nanti. Di surga itu ada warna-warni keindahan, sudahlah. Pokoknya kalau ada, ya kalau ada disebutkan anggur, ya saya ingin anggur. Biarpun Anda tidak suka anggur, Anda sukanya apel ya. Nanti ada sendiri babnya minta apel. Jadi intinya bahwa segala kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran, mintalah Anda. Kalau minta tuh yang banyak. Saya minta rumah gede ya Allah. Minta gazebo kadang-kadang gitu ya. Gazebo ya, apa namanya? Sesaat seperti itu namanya seni. Mana yang lebih indah? Kalau hatimu sudah senang di rumah megahnya juga enak, di gazebo sama suami ketawa-ketawa cubit-cubitan juga enak. Surga seperti itu. Jadi kalau di saat disebutkan surga Aden, ya minta oleh Allah berikan saya surga Aden. Ada neraka jahanam, jauhkan neraka jahanam. Well, jauhkan neraka semuanya. Jadi intinya bahwasanya kita harus di saat disebut kebaikan, kita rindu kebaikan tersebut. Jangan ada yang dikecilkan dari kebaikan. Karena itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kalau namanya kejelekan dan hukuman, sekecil apapun kalau dari Allah, jangan Anda remehkan. Lalu Anda berkata, dosa kecil. Oh, hati-hati. Dosa kecil bikin murka Allah itu nanti. Kalau dosa kecil, biarpun dosa sekecil apapun yang engkau lakukan, jika Allah tidak mengampuni, maka kamu harus mencicipi neraka. Allahu a'lam bissawab. Afwan Buya, mungkin karena waktu, kami akan membacakan beberapa pertanyaan lagi dari media sosial. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido dari Karangpucung, Sidareja, mau bertanya, apa hukumnya adik laki-laki menikah dahulu ketimbang kakak perempuan? Apa-apa? Adik laki-laki menikah terlebih dahulu daripada kakak perempuan. Soalnya adik, saya mau nikah, tapi kakak perempuan saya belum nikah. Kata orang-orang tua, enggak boleh. Baik. Katanya takut rezeki adiknya seret. Bagaimana itu, Buya? Saya balik. Rezeki adiknya adalah karena rezeki kakaknya karena adiknya nikah dulu. Jawabannya adalah tidak ada larangan yang demikian itu. Siapa yang lebih dulu dalam kebaikan hendaknya bersegera. Jangan pakai aturan yang tidak pernah diatur oleh Al-Quran, oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh ulama. Aturan siapa itu? Gara-gara kakaknya tidak menikah, adiknya tidak menikah. Mundur-mundur sampai umur tua nanti. Akhirnya adiknya mau jadi hancur juga. Enggak boleh begitu. Memang ada sebagian orang tua karena rasa kasihan kakakmu belum nikah nak, nunggu aja. Bukan karena hukum, bukan karena syariat, biasanya karena orang tua yang kasihan kepada kakaknya. Tapi sebenarnya diam-diam tidak kasihan sama adiknya dia. Harus pahami orang tua, ngapain pakai aturan-aturan begitu. Kemudian dalam segala sesuatu ada aturannya. Aturannya apa? Jadi misalnya, kalau Anda ingin memetik sebuah buah, berarti Anda nanam dulu, kan begitu. Kalau misalnya Anda mau masuk pintu sana, kalau memang orang berjajar ngantri, kalau depan Anda belum masuk, Anda tidak akan bisa masuk. Lalu sudah dicatat oleh Allah bahwasanya nikahnya dia setelah adiknya. Kalau adiknya nggak nikah, ya nggak nikah-nikah. Adiknya suruh nikah, baru giliran Anda sebagai kakak. Kok pusing banget ngurus begini? Jadi jatahmu itu setelah adikmu. Kalau adikmu gak nikah, pintumu ketutup. Hei kakak, yang baik dong sama adik. Bahkan dia, di saat hatimu bangga, senang dengan adikmu menikah, Allah akan buka pintu kebaikan untukmu. Kenapa? Engkau telah menolong orang lain, adikmu, untuk menikah, kau biayai bahkan. Allah, wallahu fi'anil abdi, makanal abdi fi'ani akhihi. Karena engkau menolong adikmu nikah duluan, besok cepat nyusul dirimu. Jadi enggak ada aturan begitu ya. Kalau waktunya menikah, menikah. Adik, menikah enggak apa-apa. Dan para orang tua jangan siksa anak-anakmu dengan aturan-aturan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Siapa yang lebih dulu menikah? Siapa yang lebih dulu menikah? Jangan sampai aturan itu. Memang ada di sebagian masyarakat seperti itu. Tidak. Adik-adik ingin nikah, cepat nikah. Dan kadang kebutuhan, mohon maaf, ada mungkin kakaknya khusyuk, tidak bergolak urusan syahwatnya. Tapi adiknya, namanya hormon dan sebagainya, dia menggejak bergolak syahwat, dia takut. Na'udzubillah, mau menahan, ini orang tua, zalim Anda. Kalau melarang putri Anda, adiknya melarang menikah, adiknya menikah, sementara dia sudah bergolak syahwat, gara-gara kakaknya masih ada, Anda zalim kepada anak Anda. Dan ingat, Nabi pernah mengancam, Allah masykuk man syakku ala ummati. Ya Allah, persulitlah orang-orang yang mempersulit urusan orang lain. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya, akan dipersulit urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Nggak, rizkinya nggak akan. Justru bakal lancar rizkinya. Nggak akan terkurangi rizkinya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya Reda dari Sleman. Saya mau tanya masalah zakat mal dalam perdagangan. Modal berapakah yang terkena hukum mengeluarkan zakat mal? Apakah modal di bawah 1 juta kena hukum mengeluarkan zakat mal? Syukron Buya. Baik. Zakat mal itu adalah, zakat ada dua ya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Selain zakat fitrah namanya zakat harta. Zakat mal itu macam-macam, mulai pertanian, pertokoan dan seterusnya. Nyimpan emas dan sebagainya itu zakat harta. Zakat mal. Jadi zakat mal bukan urusan perdagangan saja. Cuman kelihatannya dia tanya tentang perdagangan saja. Baik, saya jawab satu perdagangan. Perdagangan adalah modalnya enggak penting. Tanpa modal pun bisa jadi Anda harus zakat. Tanpa modal, enggak harus istilah modal berapa. Yang penting waktu Anda mulai berdagang, jual beli, Anda harus mencatat hari itu. Aku mulai dagang, saya buka di bulan Rabiul Awal, ini Safar. Safar, ini saya mulai. Tanggal 1 Safar saya mulai dagang. Sudah. Anda tunggu nanti, cek. Pada akhir Muharram nanti, menjelang Safar, Anda hitung saat itu. Yang penting Anda hitung saat itu. Kalau di saat akhir tutup buku Anda itu mencapai nisab, dari uang tunai yang dalam perputaran atau barang yang Anda kira-kira nanti, barangnya ada berapa Anda tulis, baru di sini ada batas minimalnya. Batas minimalnya adalah tidak boleh kurang dari kurang lebihnya adalah 84 gram emas murni atau sampai 90, antara 84 sampai 90 gram. Anggap saja 90 gram, 84 gram. 90 gram itu adalah 1 gram berapa? Pedagang emas. Yang suka punya emas banyak, 500. 500 kali 90. Berarti 45 juta, betul. Hari ini ya. Jangan ini, tahun depan mungkin berubah. Inflasi atau apa itu kan beda. Hari ini misalnya kalau dalam hitungannya di toko Anda tadi sudah mencapai kurang lebihnya 45 juta. 45 juta itu sudah bukan yang sudah jadi yang lainnya, jadi dari barang yang ada dan uang yang berputar. Kalau sudah jadi mobil enggak dihitung lagi. Enak, enggak susah sebenarnya zakat itu. Yang jadi anting istri enggak apa, yang sudah diberi enggak ada. Yang masih berputar dalam perdagangan. Setelah dijumlah semuanya, tiba-tiba dari modal 1 juta menjadi 1 miliar. Keluarkan 2,5%. Berapa? 25 juta. 25 juta dibanyi 1 miliar? Sedikit. Tapi setan berbisik, 1 juta modalnya, masa saya keluar 25 juta? Kan kacau nanti. Modal jangan dipikir. Jadi yang dipikir adalah adanya berapa uangmu, keluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. 1 tahun. Jadi syaratnya dua, putar 1 tahun, batas minimalnya adalah senilai emas kurang lebihnya 84 gram atau 90 gram. Itu saja, Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Muslimah Sabtu yang akan datang di Islamic Center Kota Islamic Center At-Taqwa. Maulid Akbar bersama Al-Bahjah, Satu Hati di Al-Bahjah hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal, 26 November. 7 pagi pukul 7 sampai selesai. Dan juga Malam Cinta Rasul di alun-alun di Kota Cirebon tanggal 12 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi boleh, apakah dengan tenaganya, macam-macam. Kita perlu tenaga medis, kita perlu mobil ambulan, kita perlu tenda, kita perlu macam-macam, kita perlu orang yang bisa bekerja untuk melayani tamu. Kemudian juga dana, kalau ada yang ingin sumbangsih boleh, cuman catatannya, jika Anda ingin membantu dengan materi, Anda hendaknya datang ke tempat sana langsung, Anda atau ke pos-pos yang sudah disiapkan, dan harus waspada bahwa Al-Bahjah tidak pernah menyuruh santri atau orang untuk keliling mencari dana bantuan untuk perayaan Maulid Nabi, ataupun pembangunan pondok atau korban, enggak ada. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda atas nama pesantren Al-Bahjah minta sumbangan, apapun itu sumbangannya, maka katakan Anda berdusta. Dan kemudian kalau dia ngasih nomor rekening jangan dipercaya juga, awas hati-hati nanti. Rekeningnya rekening jelas Al-Bahjah sudah ada. Ada nomor rekening khusus di rekening Al-Bahjah. Jangan sampai ini malingnya maling pinter, karena saya kan gembar-gembor bahwasanya jangan kasih kalau ada orang minta, tatonya dia cerdas malingnya. Datang ke rumah Anda, assalamualaikum, Haji, ini saya diutus sama Buya untuk menyampaikan saja bahwasanya ada pembangunan pondok Maulid Nabi, kalau ingin partisipasi silakan. Tapi jangan dikasihkan saya tidak boleh nerima, kata Buya, harus langsung ke sana. Kalau ibu mau kirim ke rekening ini saja. Wah, ini malingnya pinter nih, rekening dia ini, hati-hati ini. Akhirnya malingnya bingung lagi nih, wah ini strateginya sudah dikasih tahu, ini enggak jadi ini malingnya. Saya kasih tahu, nah takut malingnya pinter aja malam. Baik, enggak ada. Kita enggak pernah menyuruh siapapun keliling untuk minta bantuan untuk perayaan Maulid Nabi atau untuk acara untuk pembangunan pondok atau kurban. Kemudian juga ada yang perlu disampaikan, ada banyak program di pondok. Di antaranya pembangunan pondok pesantren dan pembebasan tanah. Ada pembebasan tanah yang belum beres, kurang lebih tidak tahu berapa ratus juta, hampir 1 M. Pembebasan tanah yang ada di daerah Pancalang sana juga ada pembebasan tanah. Pembangunan pondok juga ada, itu tinggal sedikit sih, 1 miliar sedikit sih. Ada orang beli di tanah sampai 10 miliar, ini sedikit. Kemudian juga untuk pembangunan pondok pesantren, mohonlah yang serius dalam meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, doa yang kencang. Kami yakin bahasanya Anda semua ini, atau ada di antara Anda, ada hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, tidak memohon kecuali dikabul oleh Allah. Doanya sederhana, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa membantu ini, pembangunan ini. Ahli surga saja, yang tidak ahli surga tidak usah datang. Kemudian juga untuk kita harus membuat rumah-rumah laundry untuk santri. Dan ternyata rumah laundry pun perlu pembangunan. Kita ingin rumah khusus laundry di pondok sudah tidak mungkin. Karena pondok itu kalau sudah ada laundrynya, kurangnya tempatnya kurang. Seluas itu pun kurang. Kita akan di luar, kita ingin barangkali ada orang ngasih tanah khusus. Tau-taunya ada rumahnya, ada gudangnya, ada idenya. Bolehlah di situ nanti. Barangkali yang khusus untuk menggarap bajunya para santri. Mencuci baju. Sebab saat ini berantakan benar masalah baju. Gara-gara kena angin hilang dan sebagainya, ya kita harus membenahi pelayanan kepada para santri, karena santri adalah wasiatnya Rasulullah. Kita ingin selamat dengan para santri. Semoga dengan mereka kita selamat, yang punya rumah gede, yang dekat sana, atau ada dana ingin membuat sesuatu untuk usulan laundry ini. Kemudian juga pengadaan parkir jamaah, karena kalau jamaah itu panas betul kendaraannya. Jamaah yang setiap hari yang bertamu, kan tamu terus ada, atau jamaah rutin pengajian, baik pengajian yang Sabtu Ahad atau pengajian Sabtu sore atau pengajian itu, kadang-kadang mobilnya itu kepanas, sepedanya juga kena panas, guru-guru yang berjuang di sana pun juga kena panas terik matahari. Kita ingin membuat tempat parkir ini juga perlu dana besar, dan ini adalah sangat bermanfaat. Semoga Allah mengirim ahli surga ke sana. Mobil radioku sampai hari ini belum datang, semoga segera datang mobil radioku. Kita membutuhkan mobil untuk station, untuk radioku pusat. Kalau radioku cabang sudah banyak punya mobil, cuman radio pusat ini malah enggak punya mobil nih, kasihan ya. Baik, ini saja insyaallah, semoga Allah memudahkan semuanya. Ini ada apa ini lagi, kebutuhan maulid yang belum terpenuhi ya. Ini hanya informasi saja, satir kain panjang 20 roll untuk memisah antara putra dengan putri, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kemudian permadani yang punya dipinjamkan, nanti dikembalikan ibu hatir. Sudah ada, cuman ini kurang berapa 50-an. Kipas besar kurang lebihnya 100. Sudah ada sih, cuman kurangnya 100-an. Terpal sudah ada juga, cuman kurang 100-an. Yang punya terpal, dispenser yang bagus, yang pantas untuk tamu-tamu, kurang lebihnya adalah berapa belas, 20 dispenser lah. Sudah ada di sana memang. Tobak, talam, nampan, ini kurang 450. Kelihatannya bukan pinjem deh, repot nih. Karena selama ini kita sudah punya, karena kita akan melayani tamu kurang lebihnya adalah 12.000 nampan nanti ya. Kita punya persiapan kalau tidak salah hanya 1.000 berapa. Jadi nampan itu apa? Tahu ya nampan? Talam itu. Nah, kita akan menyiapkan 12.000 nampan, satu nampan untuk 5 orang. Dan itu pun alhamdulillah jamaah itu kalau sudah kepanasan pada pulang. Kalau enggak pulang separuh itu 12 nampan enggak cukup, nanti 12.000 nampan enggak cukup. Jadi kalau kita melihat itu di panggung itu sebagian pulang. Nah, jadi waktu sudah mulai doa selesai bubar. Mereka memang tidak cari makan sih, tapi ada yang tersisa, tertinggal di situ, dikasih makan. Ini perlu nampannya, tobak, atau tobak itu nampan, itu perlu, sudah ada ribuan nampan di sana, tinggal kurang 450, semoga Allah mengirim ahli surga. Nampannya jangan gede-gede, jangan kecil-kecil ya, yang pas. Tapi kalau gede mungkin lebih enak ya. Terminal listrik juga, kurang lebihnya adalah 50-an, alat kebersihan dan seterusnya insya Allah. Bergabung aja lah, Anda datang aja nanti insya Allah, kebutuhannya apa. Dan ingat, kami ingin mengajak kepada semuanya untuk menjadi penyelenggara perjuangan dakwah ini. Jangan hanya menjadi peserta datang, tok. Ikatannya kurang kuat. Sehingga nyerapnya pun juga kurang nanti. Anda harus ikut berkiprah, bergabung di dalam program dakwah ini. Anda ikut menyelenggarakan, bukan sebagai peserta saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Usurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tubridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tustur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah, pandang kami dengan cinta darimu ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang darimu, dan jadikan kami hamba yang saling berkasih sayang. Jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari kezaliman di antara kami ya Allah, ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang pernah terzalimi oleh perilaku kami atau lisan kami ya Allah, atau kalimat-kalimat kami yang kami ucapkan ya Allah, kami mohon ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka dan gantikan kebahagiaan di hatinya. Ya Allah, siapapun yang telah tersakiti hatinya oleh kalimat yang kami ucapkan di mimbar ini, ya Allah, atau di luar mimbar ini, ya Allah, sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka. Allah, lapangkan hati mereka, ganti dengan kebahagiaan, ya Allah, dan ampuni kami, ya Allah. Dan siapapun, ya Allah, telah berbuat zalim dan aniaya kepada kami, kami maafkan mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Siapapun yang telah berbuat zalim kepada kami, ampuni mereka, ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jadikan jalian suami istri yang kami jalani adalah jalinan menuju keridhaanmu, surga, ya Allah, di surga kemuliaan di kelak di akhirat, ya Allah. Jangan sampai pernikahan ini menjadi sebab kami engkau murka, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Siapapun yang telah kau beri kepada mereka kekayaan, jadikanlah kekayaan itu sebab mereka masuk surgamu, ya Allah. Jangan sampai mereka tertipu dengan kekayaannya, ya Allah. Jangan sampai mereka hanya kaya di dunia, setelah masuk alam berzah fakir, setelah masuk di akhirat menjadi orang yang melarat, ya Allah. Ya Allah, yang kau beri pangkat, ya Allah, jadikan pangkat dan jabatan sebab mereka mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat, ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami, anak kami, ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami, kendaraan dan rumah kami, jadikan itu sebab kami masuk surgamu, jadikan itu sebab kami mendapatkan kemuliaan di hadapanmu. Jangan sampai, ya Allah, dunia yang kau berikan kepada kami, ya Allah, tahta yang kau berikan kepada kami, ilmu yang kau berikan kepada kami, menjadi sebab kami lupa kepadamu, menjadi sebab kami jauh darimu, ya Allah. Jangan, kami tidak ingin itu, ya Allah. Kami ingin menjadikan semua yang kau berikan kepada kami, ya Allah, menjadi tangga untuk menuju kepada keridhaanmu, ya Allah. Kendaraan bisa meluncur hancur kepada keridhaanmu, ya Allah, menuju surgamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ada yang tertinggal dari yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Jadikan mereka adalah ahli surgamu, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kami perlu pembimbing, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang bisa membimbing kami, ya Allah. Guru-guru yang tulus, ikhlas, ahli surgamu, ya Allah, yang bisa menjadi sebab keselamatan kami kelak di akhirat dan saat ini di dunia. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami dan orang tua kami, ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi, ya Allah, kepada orang tua dan guru-guru kami, ya Allah. Mengabdi, ya Allah. Mengabdi dengan harta kami, mengabdi dengan tenaga kami, mengabdi dengan ilmu kami, ya Allah. Mengabdi dengan tenaga kami, ya Allah. Agar kami semakin erat dengan guru kami, ya Allah. Hingga kami kelak bisa mengikutinya, ya Allah. Mengikut guru-guru kami yang mereka adalah pengikut kekasihmu Nabi Muhammad, pewaris kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami bisa bersama-sama di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.